بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana sebaik-baiknya doa bagi almarhumah ibu? Quran surah ke-17 ayat 23, paling tinggi di pertengahan. Ya. Sampai ayat 24. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin la tanharhuma huma qawlan karima waghfir lahumā janaha adh-dhulli wa qul, dan katakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Anda boleh katakan Allahummarhamhuma kama rabbayani saghira. Allahummarhamhumi, ya Allah telah rahmati ibunda saya. Anda boleh mohonkan istighfar untuk ibunda anda. Allahummaghfirlaha warhamha wa'fu anha wa'fiya wa'fu anha. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di kitabnya Al-Adabul Mufrad nomor hadis 48 paling kanan sebelah atas. Ketika seorang anak beristighfar untuk bapaknya, ibunya yang ada di alam kuburnya, farufi'at lahu darajah, diangkat di alam kuburnya satu derajat. Maka dia bertanya, mayat dia bertanya, ya Rabb hadhihi, ya Allah saya enggak biasa kok saya diangkat di alam kubur ini, kenapa saya diberi cahaya? Dijawab kemudian oleh Allah, hadhihi istighfarun, ini kalimat permohonan ampun yang dimohonkan oleh anakku untukku saat ini. Jadi anaknya masih hidup, kemudian bermohon kepada Allah ampunan bagi ibu bapaknya, ketika dimohonkan diangkat derajat di alam kubur satu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalilnya ada, Qur'annya ada, hadisnya ada. Kalau orang tua antum belum meninggal di atas 40 tahun, maka doanya diatur di Qur'an surah ke-46 ayat ke-15, paling kiri sebelah atas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Baik. Saya teruskan sini dulu. Apakah boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur 4 rakaat? Bagaimana hukumnya? Mengganti sholat Jumat dibolehkan dengan sholat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan sholat Jumat, yang belum tunaikan sholat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan sholat duhur di rumah sebagai ganti sholat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan, yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rizki. Hadisnya sahih, sebelum Anda meninggal, semua rizki Anda akan diberikan kepada Anda. Anda sholat, Anda tidak sholat, rizki Anda diberikan. Tapi celakanya kalau Anda tidak sholat, maaf, Anda tidak sholat, akhirat Anda belum terjamin. Rizki Anda sudah dijamin, tapi surga Anda belum dijamin. Orang tidak sholat dapat rizki, Anda sholat dapat rizki. Tapi persoalannya, yang sholat dapat surga, yang tidak sholat belum jelas surganya. Anda tinggal pilih saja. Mana pilihannya? Miskin dunia, kaya akhirat, atau kaya dunia, miskin akhirat? Satu atau dua? Tiga. Kaya dunia, kaya? Luar biasa.